Galatia bab 5. Samangken sampian sareng kaulus teje bebas, sabab ampon epa bebas sareng Almasih. Teti jaga cek sampe sampian kaelangan kabebasan kedika, bencek poron eka tunur pole. Ka emoti, mon sampian nyoon esonat, artena Almasih tade kunana sakale ke sampian. Singocak penika kaule tibi Paulus. Kaula mai mote pole karing oreng seminta esonat. Ce abet na wajib acelenaki hokoma agama. Mon sampian aeh tiar maleresah hubungana sarang ala kalaben hokoma agama. Kenika artena hubungana sampian sarang Almasih ampon pega. Teti sampian odi eluarana rahmate ala. Mongku ka kaules teje. Kaules teje pada ngarep ke ngenga mesai pole hubungan sarang ala. Kalaben pertolongan arona ala ben adesar kapar jajaan kaules deje ke Almasih. Sabab mon sampian sareng kaules deje deti setong sareng Isa Almasih. Parkar atorok kahokom sonat otabe punten keni ketade widena. Separlo engki peneka par jaja ke Almasih. Seenyata aki edalem kateresna ana sampian sareng kaules deje ke orang lain. Ki dimin sampian pada aperang kalaben say. Semakin apa-apa sampian mitak ngesto aki pole ka kesokan Allah. Pasih rasanya acai sampian. Keni ketanto beni Allah senempeli sampian. Ragi sesakone manangkar sakabiana adun. Cak epon oring. Nanging kau lagi parcaje cek sampian tak kira nganut pengajaran lain. Sabab sampian sarang kau lestaje ampun deti setong sarang Almasih. Ben kau le yakin cek pasera asau semasal but pekerana sampian tanto iokom sarang ala. Parkara kau le tibi tantaretan, apun apa kau le miki eka mos seterus, mun kau le ki aberta aki cek aturan sonat paneka parlo. Mun kau le pacet aberta aki sapanika, tanto pabertaan kau le parkara salib be Almasih tak kira madeteng parkara papun apa. Langkong saya, orang semasal but pekerana sampian kenikah, kaluar asareng sedaja saos dari jemaat. Sampian ampon etempeli, epada dia orang sebebas. Nanging kebebasan kenika cek terosan eang kui ngalakoni sedaja na setero elakonana sampian. Sabalika, sampian kotu pada saling tares na sareng saling latin. Sedaja na hukum agama tamaso edalem papakon sesetong peneka. Tares nae sasamana manosa akan tak kata resna na bekna ka abekna tibi. Nanging, mon sampian saling karcakaran, singa, dekik sampian tanto pada ancur kabi. Maksud kaula penikah. Digel sampian mi oleh etonton sareng arona ala, sarengan ce odi norot pangaturona tabi ade manosa. Sabab pangaturona manosa penikah, tabalik ke kasokana arona ala. Tining kasokana arona ala, tabalik ke pangaturana manusia. Sededua kini ketak cocok, deti sampian tak bisa ngalakoni papon apa si eka tero. Nanging mon sampian etonton erona ala, sampian tak kera eko besai hukuma agama. Pangaturana tabi ade manusia, nyata edalem kondelakon maksiat, secemer kotor bentak patot. Edalem nyembe keberahala, ben elmo wadua. Somo soan, atau karan, tamburuan, lekas pegel, ben ngutama aki abak natibi, aca pecah ben ahak pihak, ere ben buk mabuan, ata pesta ben en lain nah. Parkara kenika sedaja, samangken kaula main ngak aka sampian, akati kaula semain ngak sampian kik dimin. Rak pasera aseng alakoni sedaja nasi eseputaki kaula buruh, tak kira deti anggota na omat ala. Sabalika, manabi orang etonton rona ala hasela engki paneka. Saleng taresna, gumbira, taremtem atena, sabar sarang saya putina. Saya ka orang lain, esto, andep asor, sarang sangkup ngator abak natibi. Tada hokoma agama singalarang sedaja genikah. Ring-oring si ampun detika agungana Isa Almasih, ampun mate sedajana tabiat manusana, sarang sedajana nafso ben pangaturana. Rona Allah ampun maringi sampian sarang kaulus dojo odi si anyar. Dedi ero genika jugen seko dungo basai odi na sampian sarang kaulus dojo. Sampian sarang kaulus dojo tak kenging angga, tak kenging salingnya ke ate, kota bene saling arasa ere.